Peta Akidah. Akidah. Syuduha ya ghurbati, awahakadha yajni zaman, zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ini, yakni Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Sangat mustahil bahwa Allah menciptakan makhluknya, yakni manusia dan jin ini, lalu membekalinya dengan roh, akal, fisik dan seterusnya tanpa suatu tujuan yang besar, tanpa suatu amanat yang sangat besar. Yakni mustahil Allah SWT menciptakan manusia dengan ciptaan yang sempurna ini, dengan seindah-indah ciptaan, hanya untuk sekedar kesia-siaan belaka, tanpa disertai oleh tujuan yang besar, tanpa ada kewajiban melaksanakan amal-amal, kemudian tidak dibangkitkan nanti, tidak ada hisab atas amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Ini semua merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hikmah Allah atau kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami Allah menciptakan kalian itu dengan sia-sia, yakni tanpa tujuan yang benar? Surah Al-Mu'minun ayat 115. Nah, dengan kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua dengan penjelasan yang sangat gamblang, tidak menyisakan keraguan atau perdebatan dan pembahasan lagi, bahwasanya tujuan kita manusia ini diciptakan Allah di muka bumi ini tidak lain adalah untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah semata, ya, Subhanahu wa taala. Ini merupakan hikmah dan tujuan besar penciptaan kita ini. Dan ini yang harus selalu disadari dan hadir dalam benak kita. Sebab ini tujuan kita diciptakan. Maka siapa yang lengah atau lalai akan tujuan ini, maka dia akan disesatkan oleh syaitannya dan hawa nafsunya. Kemudian Allah SWT kelak akan membangkitkan makhluk-makhluknya ini setelah kematian untuk dihisab, agar Allah menghisab mereka sesuai dengan peribadatan tersebut. Yani Allah Ta'ala akan mengadakan perhitungan kepada hamba-hambanya ini, kepada para manusia dan jin ini, akan pelaksanaan amanat yang agung ini, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yakni semua manusia akan dihisab dan akan mendapat balasan atau jaza sesuai dengan amalnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jathiyah, surah yang ke-45 ayat 21 sampai 22. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatahum sa'a ma yahkumun. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu menyangka an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, bahwa kami Allah akan menjadikan mereka itu sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sawa'am mahyahum wa mamatahum, yakni sama saja baik dalam kehidupan mereka maupun dalam kematian mereka, yakni ketika hidupnya dan ketika matinya akan kami perlakukan sama, sa'ama yahkumun, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudhlamun. Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan tujuan yang hak, dengan tujuan yang benar. Walitujza kullu nafsin bima kasabat, dan agar setiap jiwa itu dibalas sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Wa hum la yudhlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi atau tidak dirugikan. Nah, pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hikmahnya yang sempurna, kebijakannya yang sangat sempurna, dan menolak sangkaan orang-orang kafir yang menyangka bahwa Allah tidak akan menghisab manusia nanti di hari akhirat, sehingga akan memperlakukan sama saja antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang berbuat kejahatan di muka bumi ini. Akan diperlakukan sama saja oleh Allah, baik ketika hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, ini persangkaan yang sangat salah. Maka Allah menegaskan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang hak, tujuan yang benar, bukan tanpa tujuan. Nah, di antara tujuannya itu adalah walitujza kullu nafsin bima kasabat, dan agar dibalas setiap jiwa berdasarkan apa yang telah diperbuat. Wahum la yudhlamun, sedangkan mereka tidak didzalimi. Yakni tidak akan dikurangi pahala amal saleh mereka dan tidak akan ditambah siksaan atau hukuman atas kejahatan mereka. Setiap dosa akan dibalas setimpal dan pahala amal saleh tidak akan dikurangi sedikit pun, bahkan dilipatkan oleh Allah SWT dengan karunia-Nya. Nah, inilah keadilan Allah SWT, yakni menegakkan hisab, mengadakan perhitungan di hari akhirat kelak, sehingga nanti akan terpisah, akan terbedakan dengan jelas antara orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang beramal saleh ketika di dunia, dengan orang-orang yang kafir atau para pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan. Keadaan mereka akan sangat jauh berbeda kelak di akhirat. Siapa yang melaksanakan peribadatan kepada Allah, dia akan mendapat balasan berupa ridha Allah dan surganya. Dan siapa yang meninggalkan peribadatan kepada Allah atau menyia-nyiakan peribadatan ini, dia akan mendapat balasan berupa kemurkaan Allah dan an-nar atau neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula di dalam surah Sad, surah yang ke-38, ayat 27 sampai 28. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu dengan sia-sia, batilah, tanpa tujuan. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itu adalah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan memasuki neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard. Patutkah, ya, ini suatu pertanyaan yang isinya mengingkari. Apakah patut kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Nah, ayat ini juga menegaskan tentang hikmah atau kebijakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan menyamakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan pelaku kerusakan. Dan Allah menciptakan langit, bumi dan apa saja yang di antara keduanya ini bukan secara main-main atau sia-sia, tapi dengan tujuan yang hak, tujuan yang benar, yaitu agar nanti ditegakkan hisab, diadakan perhitungan di hari akhirat kelak. Nah, setelah kita mengetahui bahwa tujuan diciptakannya kita oleh Allah SWT, atau amanat yang diembankan Allah kepada kita adalah ibadah, maka di sini kita perlu mengetahui apa itu definisi ibadah. Nah, definisi yang paling mencakup, yang paling menghimpun tentang makna ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu suatu nama atau sebutan yang mencakup apa saja yang dicintai Allah. Li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, untuk apa saja, untuk segala yang dicintai Allah dan diridhainya, minal aqwal wal a'mali adh-dhahirah wal batinah, berupa perkataan-perkataan dan perbuatan yang lahir maupun yang tersembunyi. Sedangkan inti ibadah itu adalah kamalul hub, kecintaan yang sempurna, ma'a kamalil dhul, disertai dengan kerendahan yang sempurna. شباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي